Bismillah, kita lanjutkan jawaban untuk beberapa pertanyaan sebisa kita insyaallah dengan pertolongannya. Terkait dengan sebagian syubhat atau pernyataan bahwa ya Ustaz, tentang Radio Roja itu di sana disampaikan tentang tauhid, disampaikan tentang sunnah, membantah beberapa amalan bid'ah. Bukankah yang seperti itu baik, Ustaz? Kenapa ditahzir? Tadi saya disebutkan beberapa alasannya. Perlu diketahui wahai ikhwan, sebagaimana tadi saya gambarkan, bagaimana seseorang ketika dari awalnya sudah nampak bahwa dia adalah ahlul bid'ah, bahwa dia adalah orang yang tidak amanah dalam mengemban dakwah ini. Saya gambarkan tadi bagaimana seorang preman yang bertato, beranting, kemudian menyampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis, maka manusia akan segera meninggalkannya. Orang awam pun akan segera meninggalkannya. Tetapi berbeda ketika pemateri itu berbaju dengan baju salafi, membaca kitab-kitab salafi, namun ternyata di situ disisipkan beberapa hal yang membahayakan akidah para pendengar atau pemirsanya. Ada sebuah nasihat dari salah seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Mufaddal bin Muhalhal rahimahullahu ta'ala As-Sa'di. Diriwayatkan asar ini atau nasihat ini oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra. Ibnu Battah salah seorang ulama yang hidup kurang lebih pada abad keempat Hijriah, kurang lebih pada abad keempat hingga awal abad kelima Hijriah. Ulama sudah lama sekali hidupnya, hampir kurang lebih 1000 tahun, hampir 1000 tahun yang lalu. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Al-Ibanatul Kubra, beliau menukilkan nasihat Al-Imam Mufaddal bin Muhalhal As-Sa'di rahimahullah, qala law kana sahibul bid'ati idza jalasta ilayhi yuhaddithuka bi bid'ati la fararta minhu. Kalau seandainya ahlul bid'ah itu sejak awal engkau duduk di hadapannya, menghadiri majlisnya, mendengarkan ceramahnya, sudah langsung menyampaikan syubhat-syubhatnya, bid'ah-bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, maka kamu akan segera lari darinya dan menjauhinya. Kata Al-Imam Mufaddal bin Muhammad. Walakin yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah fi badiwi majlisihi thumma yudkhal 'alaika aw yudkhilu 'alaika bid'atahu fal'annaha talzamu qalbak famata takhruj min qalbik. Namun kenyataannya dia itu menceramahi kamu, menyampaikan kepada kamu dengan hadis-hadis sunnah pada awal majlisnya. Namun di tengah-tengah itu dia menyisipkan, memasukkan ke dalam kalbu kamu melalui pendengaranmu itu sebuah bid'ah, yang kemudian ternyata bid'ah itu, pemikiran bid'ah tersebut menancap di kalbu kamu. Dan kapan bid'ah itu akan tercabutkan keluar dari kalbumu? Demikian ahli bid'ah. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Nah, Maka dari itu, nah, kita tunggu Ikhwan sedang sholat. Pertanyaan di sini, maaf Ustadz, bolehkah seorang mengambil ilmu kepada orang yang hanya tahu berbahasa Arab, tetapi dia tidak pernah mengambil ilmu atau belajar ilmu kepada ahli sunnah? Karena katanya, yang penting kamu bisa membaca kitab gundul. Nah, lah, tidak cukup seorang bisa bahasa Arab membaca kitab-kitab gundul. Ya, maksudnya gundul itu tidak ada harokatnya. Serta-merta kita boleh belajar darinya sampai kita tahu kelurusan akidahnya, kemampuan dia untuk memahami apa yang dia baca sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Hal itu bisa diketahui pertama dengan dari siapa dia belajar ilmu, dari ahli sunnah ataukah tidak. Sudahkah dia belajar akidah, belajar tauhid, belajar manhaj salafi dari ulama-ulama atau asatidah ahli sunnah? Kalau belum dan masih belum jelas, jangan menghadiri majelisnya karena membahayakan. Enak kok Ustaz, penyampaiannya bagus Ustaz, retorikanya. Antum mau cari ilmu atau mau cari retorika? Nah, berapa banyak Ustaz kita yang Masya Allah keilmuannya, tapi Allah tidak beri rezeki dia, tidak beri kelebihan dalam bidang retorika, dalam keadaan ana yakin dan tahu dia, beliau adalah orang yang berilmu. Nah, Ikhwan kurang berminat menghadiri majelis beliau, padahal Masya Allah keilmuannya. Anda tahu itu ketika bermajlis dengan beliau. Keilmuannya jauh. Banyak hal saya tidak mengetahuinya. Beliau memberikan faedah-faedah. Tapi memang beliau tidak memiliki retorika yang membuat orang senang untuk mendengarkan kajiannya. Maka antum ahli sunnah bukan orang-orang yang mudah atau yang hanya terpukau dengan retorika seseorang. Antum pencari ilmu, bukan pencari retorika. Pencari ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ini penting. Sehingga jangan sampai ketika ada orang yang Masya Allah kemampuan bahasa Arabnya, fasih dalam berbahasa Arab, ya, pintar membaca kitab-kitab gundul itu tadi, kemudian antum menghadiri tempatnya tanpa peduli terhadap manhaj yang orang yang mengajari antum. Ketika dinasehati, antum berasobiah. Bukan antum ini, ustaz ini cuma mentahdir. Padahal dia itu baik. Kok tahu antum bahwa dia baik? Sudah belajar? Ya iya kan ustaz, nanti yang baik kita ambil. Kalau memang ada yang enggak baik kita tinggalkan. Berarti kamu sudah lebih pintar dari ustaz itu. Nah, sudah lebih pintar. Nah, barakallahu fikum. Ini syubhat demi syubhat berbahaya ya ikhwan. Oleh karena itu, anda katakan, belajarlah dari ahli sunnah, dari orang-orang yang memang dikenal keilmuannya, kelurusan akidah dan manhajnya. Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan tentang Yahya al-Hajuri. Mulai tadi banyak ini. Allah musta'an. Dijawab apa? Jawab ya. Tawakal ya, tawakal Allah. Nah, Yahya al-Hajuri salah satu orang yang pernah belajar di Ma'had Damaj di masa Syekh Mubil. Kebetulan ana juga tetangganya dulu. Ya. Rumah saya dengan rumah dia jaraknya kurang lebih 10 meter. Sering kita berangkat bareng. Ya. Jaraknya ke pondok kurang lebih 800 meter. Pulang bareng. Kadang-kadang dia mencari rumput untuk kambingnya, ya saya ikut menunggu, kemudian jalan bersama, ya. Jadi tahu betul. Kadang-kadang saluran pembuangan dari rumahnya itu macet di depan rumahnya, ana juga yang membetulkannya. Nah, loh, apa betul dulu Ustaz di Damas tukang sampah? Betul, ana dulu tukang sampah di Damas. Tahu tukang sampah yang ngurusin sampahnya perumahan para pelajar di sana. Betul. Nah,

nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah mencuat. Ya. Mencuat di sana sebagai seorang syekh, sebagai seorang ulama, bukan sebagai dai, ulama sudah. Dalam keadaan anak belum tahu siapa Hajuri, orang-orang Yaman sendiri enggak tahu siapa Hajuri. Masih belajar itu di Damaskus. Nah. Barakallahu. Tolong sikapi semua dengan ilmiah ya akhi. Di hari kiamat tidak bermanfaat asabiyah ini semuanya. Yang bermanfaat adalah amalan kita. Nah, karena memang kesempat ini bukan dalam posisi saya ingin menyebutkan berbagai kesesatan Hajuri yang banyak itu, dan bukan dalam posisi ingin membantah poin-poin kesesatan yang telah dijelaskan oleh ulama tentang Hajuri ini tadi, sehingga saya hanya menyebutkan poin-poin tadi dengan global saja. Ya, dengan global saja. Jadi kalau ingin tahu bantahan lebih lengkap, semoga nanti tidak lama akan ada rekamannya. Bismillahi ta'ala. Jawaban ini ringkas dan keburu-buru. Apa hukum banyak melirik dalam sholat? Makruh. Nah, makruh. Barakallahu fikum. Nah, kenapa kamu melirik? Bagaimana kedudukan antara orang tua dan mertua? Apakah sama? Nah, jawabannya tidak sama. Orang tua berbeda kedudukannya dibandingkan mertua. Tapi bukan artinya kita enggak boleh hormat kepada mertua, bukan. Tetap dihormati. Di samping karena umurnya lebih tua, seorang muslim juga menghormati saudaranya muslim. Selama itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Ditaati kemauannya, kemauan mertua, selama mubah dan dalam koridor kemampuan antum. Nah. Allahu musta'an. Bolehkah kita bermain bola dengan sistem menyewa lapangan sepak bola dan bermain dengan orang-orang awam yang mana mereka tidak menutup aurat dan mereka dengan tidak menutup auratnya dengan sempurna? Enggak boleh. Nah, main bola dengan orang awam boleh, tapi menutup aurat. Satu, kedua, jangan mengorbankan waktu sholat. Ketiga, jangan berlebihan. Kemarin main bola, sekarang main bola, besok main bola lagi. Nah, pindah dari lapangan ini ke lapangan itu, futsal sini, futsal sana. Nah, ini berlebihan. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekedar bermain bola, anak belum pernah tahu ulama berfatwa dilarang bermain bola selama tidak ada pelanggaran syar'i seperti tadi masalah aurat. Kedua, tidak menghilangkan waktu sholat lima waktu. Keempat, tidak ada ikhtilat. Berikutnya, barakallahu fikum, tidak ada permainan-permainan yang di melanggar syariat. Ya. Barakallahu fikum. Selama tidak berlebihan. Dahulu di tempat Syekh Mukbil, ya, kita bermain bola dan Syekh Mukbil tahu. Kita main bola Indonesia lawan Libya, Indonesia lawan Inggris. Luar biasa. Nah, lawan Inggris, betul lawan Inggris. Nah, tetapi para pelajar dari Inggris. Ya. Nah. Untuk memvonis kekafiran kepada seorang, maka haruslah dipenuhi syarat-syaratnya dan sudah dibilang hilang faktor penghalangnya. Yang Anda mau tanyakan Ustaz, apa saja syarat-syarat dan faktor penghalangnya itu? Masya Allah. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang ada, Ustaz Hasan Rashid, Ustaz Firman, kalau antum dari pulau, dari Buton, tanya kepada Ustaz Khalil dan beberapa Ustaz yang belum sempat disebutkan namanya. Hafizahumullah ta'ala. Nah, yang enggak terjawab jangan bersedih ya. Apa konser, bukankah pemateri radio Roja atau TV Roja juga membahas kitab-kitab para ulama? Sudah terjawab. Kalau yang dibahas itu kitabnya Aristoteles, kalian langsung akan bubar. Nah, tapi karena kitabnya ulama, disitulah antum tertarik. Bagaimana Ustaz mengatasi anak-anak ribut di kelas saat pelajaran? Panjang ceritanya nanti dalam rapat asatidah, insyaallah nanti malam. Bagaimana hukumnya menghadiri acara walimahan yang ada di dalamnya acara musik-musik, ya, dan beberapa kemungkarannya? Lalu bagaimana kalau itu terjadi di lingkungan keluarga? Jawabannya, pertama, kalau itu bukan di lingkungan keluarga antum, antum diundang walimah, wajib menghadiri dengan syarat tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, pertanyaannya, kalau antum mampu, apakah antum mampu mengingkarinya, menghentikan kemungkaran tersebut? Jawabannya, mayoritas tidak mampu, begitu kan? Nah, kalau tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kolbu. Antum benci, seperti apa bentuknya, realisasinya? Tidak suka, artinya mengingkari kemungkaran itu dengan kolbu. Ya jangan duduk di tempat di situ yang ada kemungkaran. Duduk musik, kandung, ikhtilat. Ya akhi antum kok hadir di situ? Ya saya mengingkari dengan kolbu. Nah, ya, kolbu tapi antum di sana bisa makan. Gimana kolbunya? Nah, tinggalkan. Enggak enak Ustaz nanti. Loh, antum harus enggak enak kepada Allah. Ya, melihat Allah dilanggar dan dimaksiati. Cara mengatasinya, antum bisa hadir sesudahnya. Atau besok bilang minta maaf, kemarin saya gak bisa hadir karena ada halangan. Betul ada halangan, adanya musik. Barakallahu fikum. Yang penting jangan dusta. Kebetulan saya kemarin sakit. Betul, sakit hati melihat kemaksiatan. Allah dilanggar syariatnya. Sakit hati saya. Nah, begitu. Ustaz, bagaimana hukumnya berteman dengan seorang politisi dan mendukung mereka dalam pemilu? Haram. Nah, kaif antum berteman dengan politikus? Berteman dengan orang-orang saleh, ahli masjid yang berakidah lurus. Ya. Kalau datang ke sana untuk menasihati dan antum yakin mampu menasihati, nasihatin. Kalau enggak mampu dan itu mayoritasnya, ya, jangan antum lakukan. Boleh mendukung pemilu. Pemilu datangnya dari Yahudi. Nah, maka jangan diikuti. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana mengkompromikan atau mana yang lebih afdol apabila seorang terlambat dalam sholat berjamaah? Apakah mengikuti sholat berjamaah yang kedua ataukah sholat sendiri? Nah, ikuti sholat jamaah yang kedua. Ya, boleh, silakan. Walaupun ada ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat tidak boleh adanya sholat berjamaah yang kedua, namun jumhur ulama, nah, barakallahu fikum, termasuk di zaman ini Ibn Baz, Al-Utaimin, Syekh Mubil, nah, dan yang lainnya dari ulama, membolehkan selama hal itu tidak jadi kebiasaan. Ya. Tidak menjadi kebiasaan tiap hari lambat ada jamaah kedua terus. Nah, ya dinasihatin, jangan begitu ya akhi. Tapi kalau orang terpaksa karena satu dan lain hal, nah, terlambat, maka dibolehkan untuk sholat berjamaah dan disebutkan dalil-dalilnya, tapi tidak cukup waktu untuk menyebutkannya. Bagaimana bila ada murabbi yang memukul santri tanpa memberikan peringatan ringan terlebih dahulu? Insya Allah nanti malam dibahas. Boleh. Bolehkah seorang akhwat melayat tetangga bila ada kematian? Boleh. Nah, dengan syarat-syaratnya. Kalau ada ikhtilat, jangan. Kalau ada kemungkaran, amalan-amalan bid'ah, jangan. Lalu kapan Ustaz? Ya tunggu sampai sepi, antum datang ke sana melayat, assalamualaikum, ahsanallah azakum, semoga Allah ampuni saudara kita yang telah wafat, bapak ibu semoga sabar. Nah, bagaimana keluarga, sehat bu? Semua sehat, alhamdulillah. Saya nggak ingin mengganggu ibu lama-lama di sini, saya minta izin untuk pulang, assalamualaikum. Gitu. ya, boleh dengan persyaratannya, jaga aurat baik-baik. Nah, Anda meminta nasihat tentang menjaga lisan, masya Allah, insya Allah Ustaz-Ustaz di sini akan menyampaikannya. Cara menciptakan keluarga yang harmonis sulit, barakallahu fikum, kalau enggak belajar. Nah, cara menciptakan keluarga harmonis, belajar sunnah sehingga tahu bimbingan Al-Quran cara membina keluarga, sehingga dia tahu bimbingan sunnah dalam membina keluarga. Cara membina rumah tangga yang harmonis, jauhkan dari istri televisi supaya enggak melihat sinetron. Kalau melihat sinetron nanti menyikapi antum sebagai suami kayak sikapnya si pemeran sinetron tadi, membentak-bentak suami, memecahkan piring, kemudian enggak mau makan semeja, waktu tidur di malam hari keluar tidur di sofa. Nah, itu karena dia lihat sinetron. Ya, akhirnya niru-niru, enggak harmonis rumah tangganya. Ya, jangan antum bermain Facebook supaya harmonis. Ya, kalau antum main Facebook nanti kecantol dan keseret, rumah tangganya hancur. Juga istri jangan memegang Facebook supaya harmonis. Ya. Barakallahu, dan yang lainnya. Bolehkah istri ngenet? Tujuannya apa ngenet? Ya, Ustaz, mungkin bisa cari resep-resep makanan. Subhanallah, resep makanan orang Kendari sudah enak-enak. 3 hari anak di sini makan enak terus. Nah, beragam makanan, ikan laut diolah dengan berbagai bentuk ragam makanan, olahan. Masya Allah, masih kurang. Hidup untuk makan saja di dunia. Di akhirat banyak makanan yang tidak akan kita bosan. Barakallahu fikum. Masya Allah, banyak urusan rumah tangga ini. Ya Ustaz, berilah nasihat kepada kami yang memiliki orang tua yang awam dan seolah-olah mereka menginginkan kami untuk cinta kepada dunia. Ya jangan taat. Jangan cinta dunia. Rugi, paling 40 tahun kita mati. Ya kalau 40 tahun, 30 tahun mati. Kalau besok mati, sudah terlanjur cinta kita berpisah. Ya, cintai akhirat yang enggak putus-putus, kehidupan di sana enggak pernah berhenti, abadi. Ya, rugi kalau cinta dunia. Maka orang tua yang seperti ini antum hadapi dengan akhlak yang baik, sopan santun, kata-kata yang mulia. Jangan membentak orang tua, jangan menggurui orang tua, jangan membelalakkan mata kepada orang tua kita. Kalau diperintah dalam perkara yang mubah, taati. Kalau diperintah dalam perkara yang maksiat, jangan taati. Tapi tidak taatnya kita tidak identik dengan kekasaran. Tidak taatnya kita kepada orang tua ketika diperintah dalam yang mungkar tidak identik dengan marah-marah kepada orang tua dan membentaknya. Tidak. Tetap dalam koridor al-akhlaqul karimah. Bagaimana cara mendidik anak yang nakal pada usia di bawah 6 tahun? Masya Allah, juga panjang jawabannya. Ini mestinya kepada Ustaz Raifi. Apakah boleh membentak dan berkata kasar kepada anak tersebut agar mereka takut? Hindarkan berkata-kata kasar seperti mengatakan, kamu memang bodoh. Jangan. Mental dia menjadi rusak. Dia bisa minder. Ya. Boleh antum berkata keras, tapi yang bermanfaat, kamu tidak takut kepada Allah. Allah menyiapkan api neraka. Kenapa kamu tidak sholat? Nah, sebatas ini boleh. Dalam kondisi tertentu, ketika kata-kata lembut, nasihat-nasihat kurang bermanfaat, boleh suatu waktu. Tapi jangan melulu, jangan terus-terusan keras, keras, dan keras. Nah, masih banyak tentang metode pendidikan anak. Barakallahu fikum. bagaimana seorang istri menyikapi permintaan suami yang memerintahkannya untuk ikut bekerja. Nah, kalau bekerjanya di rumah membuat kue donat, ya, dijual di pasar, dan anti bisa melakukannya, wajib taat. Tapi kalau yang dimaksud adalah bekerja di pasar, ikhtilaf dan yang lainnya, maka sampaikan dengan baik, wahai suamiku, kamu gak cinta sama aku, gak cemburu kamu, nah, kamu gak kesian kolbuku ini terganggu, begitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti kita jawab insyaallah. Masyaallah, tabarakallah. Mana yang lebih utama antara memondokkan anak kami yang masih kecil di ma'had di luar daerah namun ma'had yang berkualitas, ataukah anak tersebut tetap dipondokkan di kampungnya dalam keadaan pengawasan orang tua? Yang kedua, kalau itu masih anak yang belum baligh, 12 tahun ke bawah khususnya, belum baligh, sebaiknya dia dekat dengan orang tuanya, jangan dipondokkan di tempat-tempat yang jauh. Lebih bagusnya di daerah itu didirikan pondok, dikelola dengan baik di atas manhaj ahli sunnah. Nah, sekali lagi, kalau masih kecil belum baligh, sebaiknya tetap dekat dengan orang tua karena sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Namun bersama itu, antum benar-benar memberikan kepadanya kasih sayang yang syar'i, bukan kasih sayang yang ikut-ikutan zaman modern. Bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang tidak jelas manhajnya, yakni tasahul atau bermudah-mudahan dalam menyikapi ihya turats? Jawabannya tidak boleh. Ataupun ustaz-ustaz yang tidak jelas sikapnya terhadap orang-orang yang mencela ulama, nah, juga tidak boleh. Allah musta'an. Ustaz, saya adalah kepala rumah tangga dan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yang jadi pertanyaan, istri saya mempunyai penghasilan yang lebih dari saya, sehingga kadang istri saya menganggap remeh suami. Tolong nasihatnya. Nah, yang pertama nasihatnya, antum jangan mengizinkan istri bekerja. Nah, istri diminta untuk di rumah. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah kepada kaum wanita, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ketika Rasulullah memberi nasihat kepada wanita tentang sholat berjamaah, ya, Rasulullah menyatakan, inna sholataki fi baiti nam fi masjid kaumiki khairun min salatiki fi masjidi, wa salatiki fi masjid baitiki khairun min salatiki fi masjid kaumiki. Salatnya engkau di masjid kampungmu lebih utama dibanding salat berjamaahmu di masjidku, masjid Nabi, yang pahalanya 1000 kali salat di masjid-masjid lain. Tapi untuk wanita, lebih baik salatnya di mana? Di masjid kampung yang lebih dekat dari rumahnya. Tapi kata Rasulullah, sholatnya engkau di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Maksudnya bukan tidak boleh sholat berjamaah wanita, boleh, tapi yang lebih utama sholat di rumah. Urusan sholat, apalagi urusan cari uang. Ya. Kalau pekerjaan itu ternyata mengundang dia untuk keluar rumah, maka antum sebagai suami menasehatin dia ya, untuk bersabar di rumah. Nah, anusa, tapi dia ingin tetap bekerja. Ya, antum nasihatin lagi dengan baik dan lembut. Begitu. Barakallahu fikum. Dan kepada istrinya ini, kalau mendengar nasihat ini, jangan meremehkan suami, karena suamimu itu punya Allah, punya Rabb yang mendengar perbuatan kamu, ucapan kamu, melihat perbuatan kamu. Wahai istri, jangan meremehkan suami, karena Allah memantau perbuatan kamu. Takutlah kepada Tuhan atau Rabb-nya suami kamu. Apakah boleh menyatukan beberapa niat sholat sunnah, misalnya sholat tahiyatul masjid dengan niat sholat sunnah wudhu? Nah, kalau digabungkan niatnya nggak boleh. Ya. Setiap ibadah tergantung dengan niatnya masing-masing. Innamal amal binniyat. Tetapi yang boleh atas pendapat salah satu pihak dari kalangan ulama, ya, bahwa ketika antum masuk ke masjid, misalkan sholat qobliyah subuh, maka itu sekaligus berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Tanpa antum niat dua kali, ini saya sholat qobliyah dan tahiyatul masjid. Enggak. Ya. Tanpa antum meniatkan itu di kalbu. Cukup antum meniatkan qobliyah subuh, telah cukup bagi antum dan diizinkan untuk duduk di masjid tanpa harus bangkit lagi sholat tahiyatul masjid. Nah, masuk ke masjid antum sholat duha, masya Allah. Nah, juga demikian, itu juga berfungsi sekaligus untuk antum diizinkan duduk di masjid. Nah, karena Rasulullah menyatakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, sampai sholat rakaat, dua rakaat. Sholat apa saja, sholat fardu subuh, masuk ke masjid sudah sholat fardu, langsung bersama imam dua rakaat, selesai. Tidak kemudian antum harus bangkit untuk sholat tahiyatul masjid. Sudah cukup itu. Nah, tentang masalah sholat sunnah itu tadi, sebagian ulama lainnya, Syekh Al-Albani mengatakan tidak. Artinya kalau antum masuk ke masjid, ya, sholat sunnah qabliyah tidak berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Sehingga masih antum harus sholat tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, pembahasan seperti ini termasuk masalah mandi. Kalau hari Jumat, dia junub dan dia harus mandi Jumat. Bagaimana caranya? Nah, sebagian ulama berpendapat dua kali. Mandi pertama mandi junub, menghilangkan hajat akbar. Kemudian setelah itu niat lagi mandi untuk Jumat. Nah, tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Antum mandi junub dengan niat mandi junub, itu sudah cukup mewakili sholat untuk mandi Jumatnya. Ini khilaf di kalangan ulama yang memang sudah masyhur, nah, termasuk masail ijtihadiyah. Ini sekedar jawaban dari anak, antum pelajari. Mungkin saja antum lebih yakin pendapat yang itu, yang selain yang saya jawabkan. Baru kamu belajar. Nah, Allahul Musta'an. Apakah Asnur masih tergolong salafi? Nah, dia tergolong yang disebut oleh Syekh Rabi, wa talamizatuhu fihim guluun guluun guluun la nadhira lahu. Dan murid-murid Hajuri pada mereka ada sifat ekstrim, ekstrim, ekstrim yang tidak ada tandingannya. Ekstrim di dalam asobiyahnya, sampai menentang ulama dan melecehkan ulama. Nah, maka Asnur itu bukan salafi tetapi haddadi. Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba. Bagaimana cara mengikop anak ketika salah? Insyaallah nanti malam dibahas. Allah musta'an. Berilah nasihat untuk menambah kesabaran dan ketakwaan bagi istri yang mempunyai banyak anak dan suami juga sibuk dengan urusan di luar, sehingga urusan anak, rumah tangga dan sebagainya dipikirkan sendiri. Suami sangat cepat mengkritisi kesalahan istri, sering mencerca dan seakan-akan tidak ada bagi istri kecuali kekurangan. Allahu musta'an. Pertama, nasihat untuk istri agar bertakwa. Ya, ketika mempunyai banyak anak, ya sabar, sabar, itu perjuangan. Itu adalah salah satu jalan besar untuk masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Anti harus membantu suami dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Istri yang ikhlas, dia akan sabar. Istri yang enggak ikhlas, mudah untuk tidak sabar di dalam menjalani tugas rumah tangga. Begitu juga suami, ikhlaskan antum ketika membina rumah tangga agar tidak mudah putus asa. Dan jangan antum sebagai suami mudah mencerca istri. Bikin kopi terlambat, dicerca. Anak belum mandi di pagi hari, istri sedang sibuk mencuci pakaian, dicerca lagi. Sebentar saja salah omong, cerca lagi. Ini enggak boleh. Seperti enggak dibenarkan seorang muslim demikian dalam rumah tangganya. Dan tentunya masih banyak hal-hal lainnya yang terkait dengan urusan rumah tangga, barakallahu fikum. Namun saya melihat nampaknya kajian kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi saya pertama, kemudian antum kedua, dan sekaligus saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan bagi antum, atau lebih dari itu ada yang salah dalam pandangan syariat, maka saya berharap antum sudi menyampaikan masukannya. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.